Baiklah, kali ini saya akan coba mengcover lagu yang berjudul Merayu. Tahukah engkau betapa ku menyanjungimu? Tahukah engkau semua cinta tercurah padamu? Biar bumi membelah dua, namun sayangku takkan berubah. Bukan rayuan, semua terucap dari hatiku. Hanya dirimu selalu menjadi bunga tidurku. Jangan biarkan ku menunggu, hadirlah kasih. Selalu sampai akhir batas waktuku, dirimu akan ku jaga selalu sampai akhir batas waktuku. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe Thomas Arya 81 official channel musik Indonesia. Thank you.